lupakan. Terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan tak ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Adakah kau datang kemari? Jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinar hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu.